بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد سؤال pertanyaan. Halil muallifu rahimahullahu yahsurul kufra bil juhudi wal inkari indama qala laysa bainal abdi wa baina an yakuna mu'minan hatta yasira kafiran illa an yajhada shay'an mimma anzalahu Allahu ila akhiri kalamihi. Apakah muallif al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala membatasi kekafiran pada sikap menentang dan pengingkaran saja, tatkala beliau mengatakan di dalam matan tidak ada antara seorang hamba dengan keadaannya sebagai seorang mukmin hingga ia menjadi orang yang kafir, melainkan ia menentang sesuatu dari apa yang Allah Ta'ala turunkan dan seterusnya. Falimadha lam yadhkur anwa'al kufri al-ukhra kalistikbari wattakdhibi wannifaqi wa ghairiha wa anna al-insana qad yakfuru bil qawli awil fi'li kama yakfuru bil i'tiqadi. Lalu kenapa al-muallif al-imam al-barbahari rahimahullah tidak menyebutkan macam-macam kekafiran yang lainnya seperti bersikap sombong dari menerima kebenaran, mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala, kemunafikan dan yang lainnya, dan bahwasanya seseorang terkadang ia menjadi kafir dengan sebab ucapan atau perbuatan, sebagaimana seseorang terkadang menjadi kafir dengan sebab keyakinan. Yaitu maksud penanya adalah bahwa di dalam matan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah hanya menyebutkan salah satu atau sebagian bentuk kekafiran, yaitu dalam matan yang terakhir kita baca. Bentuk kekafiran tersebut adalah menentang atau mengingkari sesuatu dari apa yang Allah turunkan. Apakah, kata si penanya, apakah dengan ini berarti Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menganggap bahwa kekafiran itu hanyalah satu macam ini saja, dan kenapa beliau tidak menyebutkan bentuk-bentuk kekafiran yang lainnya? Al-jawabu jawabannya, kata Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, ma yalzamul insana an yasruda hadihil asya'a daiman fi kulli makanin. Tidaklah wajib bagi seseorang untuk menyebutkan seluruh bentuk-bentuk kekafiran ini terus-menerus di setiap tempat. Allahu dzakaral juhuda fi makanin wahidin wa dzakara ghairahu fi makanin akhara wassalafu kadzalika. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang penentangan di satu tempat, yaitu di suatu ayat. Dan Allah Ta'ala menyebutkan bentuk kekafiran yang lainnya di tempat yang lain, yaitu di ayat yang lain. Dan salaf demikian pula. Lakin aqidatuhu salafiyyatun walhamdulillahi وحارب الإرجاء وحارب غيره من البدع. Akan tetapi akidah beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah adalah akidah salafiyah, walhamdulillah, dan beliau memerangi mazhab murjiah. Beliau juga memerangi yang selainnya dari berbagai macam kebid'ahan. Falaysa kullu man qala al-insanu la yakunu kafiran illa idza waqa'a fil juhudi laysa ma'nahu annahu murji'iyun wa annahu yahsurul kufra fi hadhil qadiyati faqat. Maka tidak setiap orang yang mengatakan bahwa seseorang itu tidaklah kafir kecuali apabila ia terjatuh dalam penentangan terhadap sesuatu yang Allah turunkan, bukanlah maknanya bahwa orang tersebut bermadhab murjiah. Bukan pula maknanya bahwa orang tersebut membatasi kekafiran dalam perkara ini saja. Dengan ini kita ambil kesimpulan jawaban Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, bahwa Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala bukanlah maksud beliau membatasi kekafiran pada yang beliau sebutkan di dalam matan saja. Akan tetapi yang beliau maksud adalah menyebutkan sebagian bentuk kekafiran. Fahada min fitnatil qutbiyina wahum ashaddu minal murji'ati irja'an. Maka ini yaitu bermudah-mudahan menuduh seseorang bermadhab murjiah. Ini termasuk di antara fitnah-fitnah yang dimunculkan oleh para pengikut Sayyid Qutb. Padahal mereka sendiri, para pengikut Sayyid Qutb, lebih murjiah daripada orang-orang murjiah sendiri. Yasma'u sabbal anbiya'i wa sabbas sahabati wal qaul bi wahdatil wujudi indahum ma tadurru qailaha wa yuqatiluna dunahu wa yuhamuna anhu. Seseorang yang mengikuti Sayyid Qutb, ia mendengar celaan kepada para nabi, celaan kepada para sahabah, pendapat wahdatul wujud, bahwa segala sesuatu adalah Allah, yaitu ia diam saja, tidak mengingkarinya. Dan pada mereka, para pengikut Sayyid Qutb, terdapat perkara-perkara yang memadaratkan orang yang mengucapkannya, dan mereka memerangi orang lain dalam rangka membela madhab mereka, dan mereka pun membelanya. Fal murji'atu ma wasalu ila hadhihi darajati. Maka orang-orang murji'ah sendiri, mereka tidak sampai pada derajat ini, yaitu derajat yang para pengikut Sayyid Qutb berada di dalamnya. Thumma yatatabba'una ibaratin, ya'ni ba'da ahli sunnati alladhina yuharibuna al-irja'a bihaqqin wa bihujjatin wa burhanin idha iqtasara ala ibaratin mithlal juhudi laysa ma'na annahu murji'un wa annahu la yara al-kufra illa al-juhuda faqat. Kemudian mereka, para pengikut Sayyid Qutb, mencari-cari ungkapan-ungkapan sebagian ahlus sunnah, yang mana ahlus sunnah merekalah yang memerangi madhab murji'ah dengan sebenar-benarnya, dengan hujjah dan bukti. Yaitu para pengikut Sayyid Qutb mencari-cari ungkapan-ungkapan ahlus sunnah untuk kemudian menggunakannya sebagai alat untuk menuduh mereka bahwa mereka, ahlus sunnah tersebut, bermadhab murji'ah. Apabila ahlus sunnah mencukupkan pada sebuah ungkapan seperti sikap menentang tatkala menyebutkan tentang bentuk kekafiran, bukanlah maknanya bahwa ahlus sunnah tersebut bermadhab murji'ah. Bukan pula maknanya bahwa ahlus sunnah tersebut tidaklah memandang kekafiran kecuali berupa penentangan saja. Jadi kesimpulannya, ketika kita dapati ulama ahli sunnah menyebutkan sebagian saja dari bentuk-bentuk kekafiran, dari bentuk-bentuk pembatal keislaman, bukanlah maknanya bahwa ia, sebagian ahlus sunnah tersebut, membatasi kekafiran hanya pada perkara tersebut saja. Tidak. Akan tetapi yang ia maksud adalah menyebutkan sebagian bentuk contoh kekafiran atau pembatal keislaman. وبهذه الطريقة نتهم القرآن ونتهم السنة أيضا. Dan dengan metode ini, metode yang dimaksud adalah metode yang batil, yaitu menganggap penyebutan sebagian bentuk kekafiran berarti membatasi kekafiran hanya pada perkara tersebut saja. Dengan metode seperti ini, kita akan menuduh Al-Quran dan menuduh As-Sunnah pula. Kenapa demikian? Karena Al-Quran terkadang menyebutkan sebagian bentuk kekafiran saja dalam satu ayat. Demikian pula dalam hadis. Terkadang dalam satu hadis hanya disebutkan satu atau dua bentuk kekafiran saja. Apakah maknanya bahwa bentuk kekafiran hanyalah yang disebutkan tersebut? Tentu saja tidak. Misalnya, firman Allah Ta'ala, فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Firman Allah Ta'ala yang artinya, sesungguhnya mereka, orang-orang kafir Quraisy, tidaklah mendustakanmu, wahai Nabi, akan tetapi orang-orang yang zalim, mereka menentang ayat-ayat Allah. Perhatikan, di dalam ayat ini Allah Ta'ala hanya menyebutkan satu bentuk kekafiran saja, yaitu menentang ayat-ayat Allah Ta'ala. Apakah maknanya bahwa kekafiran itu hanyalah berupa menentang ayat-ayat Allah saja? Jawabannya tentunya tidak. Di sana masih ada bentuk-bentuk kekafiran yang lain yang disebutkan di ayat-ayat yang lain dan di dalam As-Sunnah pula. Limadha lam yadhkuri syakka wa ila akhirih. Kenapa Allah Ta'ala tidak menyebutkan tentang keraguan dan yang lainnya dari berbagai macam bentuk kekafiran? Wasaradaha fi makanin wahidin wa dzakaral juhuda faqat. Dan kenapa Allah Ta'ala tidak menyebut berbagai macam bentuk kekafiran dalam satu tempat, satu ayat, dan hanya menyebutkan dalam ayat ini penentangan saja? Lakin halil ma'na anna Allah tabaraka wa ta'ala la yara al-kufra mahsuran illa fil juhudi? La. Akan tetapi apakah maknanya bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala tidaklah memandang kekafiran terbatas kecuali pada penentangan saja? Yaitu, apakah maknanya bahwa Allah Ta'ala membatasi kekafiran hanya pada sikap menentang sesuatu yang Allah turunkan saja? La, jawabannya tidak. Asyakku aidan kal kufri wa dzakara an-nifaqa walakin hadha huna wa hadha huna wa hadha huna. Keraguan, yaitu meragukan perkara-perkara yang wajib untuk diyakini, juga seperti kekafiran. Dan Allah Ta'ala juga menyebutkan tentang kemunafikan, akan tetapi Allah Ta'ala menyebutkan bentuk kekafiran ini di ayat ini. Allah Ta'ala menyebutkan bentuk kekafiran ini di ayat ini, dan Allah Ta'ala menyebutkan bentuk kekafiran yang lain di ayat ini. Wal mu'allifu dzakara al-mubtadi'ata wa dzakara al-munafiqina wa dzakara al-murji'ata wa dzakara ghairahum fi kitabihi hadza. Dan muallif al-imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang para ahlul bid'ah, menyebutkan tentang orang-orang munafik, menyebutkan tentang orang-orang murji'ah, dan menyebutkan selain mereka di dalam kitab beliau ini. Kesimpulannya adalah bahwa tatkala al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala di dalam matan terakhir yang kita baca menyebutkan sebagian bentuk kekafiran saja dan tidak menyebutkan bentuk-bentuk kekafiran yang lain, bukanlah maknanya bahwa beliau membatasi bentuk kekafiran hanya pada yang disebutkan saja. Tidak. Akan tetapi yang beliau maksud adalah beliau sedang menyebutkan sebagian contoh dari bentuk-bentuk kekafiran. Dan inilah metode yang ditempuh Al-Quran, Sunnah, demikian pula Salaf. Al-Quran tidaklah menyebutkan seluruh bentuk kekafiran dalam satu ayat. Akan tetapi Al-Quran menyebutkan bentuk kekafiran yang ini di ayat ini, menyebutkan jenis kekafiran ini di ayat yang lain, dan seterusnya. Demikian pula As-Sunnah. Disebutkan dalam suatu hadis satu bentuk kekafiran. Dalam hadis yang lain disebutkan bentuk kekafiran yang lain. Demikian seterusnya. Dan salaf juga demikian metodenya. Terkadang salaf menyebutkan salah satu bentuk kekafiran dalam satu momen, satu kesempatan. Dalam kesempatan yang lain menyebutkan bentuk kekafiran yang lainnya. Maka tatkala kita mendapati ulama ahlus sunnah menyebutkan dalam ucapan mereka bahwa kekafiran itu adalah demikian, menyebutkan salah satu bentuk kekafiran, bukanlah maknanya bahwa ulama tersebut membatasi kekafiran hanya pada yang beliau sebutkan. Tidak. Akan tetapi itu dalam rangka menyebutkan contoh salah satu bentuk dari bentuk-bentuk kekafiran. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan mohon maaf kalau banyak tambahan di dalam penerjemahan kali ini, karena memang banyak kalimat-kalimat yang butuh tambahan penjelasan. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yarda wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.